Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah, amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kembali kajian risalah min usuli aqidati ahli sunnati wal jamaah, prinsip-prinsip keyakinan ahli sunnati wal jamaah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Shalih Ibnu Fauzan hafizahallahu ta'ala. Kita masih membahas prinsip yang pertama, dan ini merupakan prinsip inti ahlu sunnati wal jamaah dan merupakan keyakinan mendasar ahlu sunnati wal jamaah. Termasuk di antara keyakinan dan prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah al-iman bi arkanil imani sittah, beriman dengan rukun iman yang enam. Alhamdulillah telah kita baca penjelasan dari penulis hafizahullah tentang rukun-rukun iman tersebut, dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang keempat. Sekarang kita masuk pada pembahasan rukun iman yang berikutnya, rukun iman yang kelima. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala, berkata penulis hafizahullah, al-khamis, yang kelima. Wal imanu bil yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhir. Ya'ni at-tasdiq bi kulli ma yakunu ba'dal maut mimma akhbarallahu bihi wa rasuluhu. Beriman dengan hari akhir maksudnya adalah membenarkan dan mempercayai semua yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya alaihi salatu wassalam dari perkara-perkara, kejadian-kejadian setelah kematian. Min azabil qabri wa na'imihi, berupa azab kubur dan nikmat kubur. Wal ba'ts minal qubur, kebangkitan dari kubur. Wal hasri wal hisab, dikumpulkannya umat manusia dan diperhitungkannya amalan mereka. Wa waznil a'mal, ditimbangnya amalan-amalan hamba. Wa i'ta'is suhuf bil yamini awis shimal, dibagikannya catatan-catatan amal dan diterima dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Wassirat wal jannati wan nar, dan juga jembatan yang membentang antara surga dan neraka. Demikian pula surga dan neraka. Wal isti'dadu lidzalik bil a'mal shalihah wa tarkil a'mal as-sayyi'ah wa taubatu minha. Dan termasuk keyakinan ahlus sunnati wal jamaah, mereka bersiap-siap mempersiapkan bekal dengan amalan-amalan saleh dan meninggalkan amalan-amalan kejelekan serta bertaubat dari amalan kejelekan tersebut. Ini rukun iman yang kelima yang wajib untuk diyakini oleh semua umat Islam, orang-orang yang beriman, yaitu beriman dengan hari akhir. Yang dimaksud beriman dengan hari akhir di sini adalah dia beriman, meyakini dan membenarkan serta mempercayai semua berita dan kejadian yang terjadi setelah kematian, yang telah disebutkan beritanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, atau disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya. Kejadian-kejadian setelah kematian sangat banyak. Disebutkan contohnya oleh beliau azabul qabr. Di antara kejadian setelah kematian adalah meyakini adanya azab kubur. Alam kubur itu adalah alam ketiga yang akan dilalui oleh umat manusia. Alam yang pertama adalah alam rahim. Ketika umat manusia diciptakan di dalam rahim ibu-ibu mereka, itu alam yang pertama. 9 bulan mereka tinggal di alam tersebut, ukuran normal. Kemudian alam yang kedua adalah alam dunia. Alam dunia merupakan alam yang di situ umat manusia diminta untuk beramal. Di dunia mereka diminta untuk menyiapkan bekal. Di dunia mereka diperintahkan untuk mengamalkan amalan ketaatan. Kemudian mereka masuk pada alam yang ketiga, yaitu alam kubur. Pada kuburan banyak sekali peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang telah diberitakan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Di antaranya akan ada yang namanya azab kubur. Azab kubur itu akan diberikan kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang mati di atas kekufuran, di atas kesyirikan, di atas kebid'ahan, di atas kemaksiatan, dan belum bertaubat dari kejelekan-kejelekan tersebut. Maka dikhawatirkan ketika dia masuk ke alam kuburan, dia akan mendapatkan siksa dan azab sebelum nantinya mendapatkan azab di neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa na'imih, contoh yang lain adanya kenikmatan kubur. Jadi alam kubur itu seperti alam dunia. Hanya saja di dalam kuburan tidak ada yang namanya amalan. Kalau di dunia seseorang itu terkadang mendapatkan kenikmatan atau terkadang mendapatkan ujian dan musibah. Dan nanti di kuburan ada 2 keadaan. Dan umat manusia ketika mereka masuk ke dalam alam kubur tidak terlepas dari salah satunya. Bisa jadi dia termasuk orang-orang yang mendapatkan kenikmatan, nas'alullah, dan kita memohon kepada Allah untuk mendapatkannya. Bisa jadi pula dia menjadi orang-orang yang mendapatkan azab dan juga mendapatkan bencana di alam kubur, wal'ayadu billah. Azab dan nikmat kubur itu berbeda dengan fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah su'alul malakain. Pertanyaan dari 2 malaikat, Munkar dan Nakir, yang menanyai masing-masing orang yang meninggal. Adapun azab dan kenikmatan kubur itu tersendiri. Azab atau kenikmatan kuburan itu akan didapatkan setelah fitnah kubur. Ketika orang itu dimasukkan ke dalam lubang kuburan, kemudian ditinggalkan oleh keluarganya, dan dia diberi izin untuk bisa mendengarkan langkah kaki mereka ketika mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Kemudian setelah itu, 2 malaikat akan mendatanginya, kemudian mendudukkannya, kemudian bertanya kepadanya dengan 3 pertanyaan. Barang siapa yang lulus, ya, mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini, maka kenikmatan kuburan akan menjadi tempatnya. Tapi kalau dia tidak bisa menjawabnya, maka akan mendapatkan adab dan mendapatkan siksa kubur. Man rabbuk, ma dinuk, wa man nabiyuk. Pertanyaannya adalah, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dan siapa nabimu? Dari ini, setelah mendapatkan fitnah kubur, baru setelah itu ditentukan apakah dia mendapatkan kenikmatan ataukah siksa. Contoh yang lain, wal ba'tsi minal qubur. Demikian pula termasuk kejadian setelah kematian adalah kebangkitan dari kuburan. Kebangkitan dari kuburan menuju alam akhirat. Dan alam akhirat adalah alam yang keempat yang akan dimasuki dan dilalui oleh semua umat manusia. Dan alam akhirat adalah alam yang kekal, tidak ada kefanaan di sana, tidak ada kehancuran di sana. Wal hasyr, dan dikumpulkannya umat manusia. Umat manusia, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar yang di situ akan dikumpulkan semua umat manusia. Dari manusia pertama yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kemudian manusia yang paling terakhir nantinya, mereka semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang mahsyar itu adalah sebuah tanah lapang yang sangat luas, yang rata. Tidak ada tonjolan di situ, tidak ada bangunan di situ, rata, luas. Disitulah umat manusia akan dikumpulkan. Dan disitulah matahari akan didekatkan kepada mereka. Kalau mereka memiliki amalan yang baik dan termasuk golongan yang mendapatkan naungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melindungi mereka dari sengatan matahari. Namun kalau dia adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan, maka dia akan dibanjiri dengan keringatnya sesuai dengan dosa dan kesalahan yang dia lakukan. Ada yang keringatnya itu sampai mata kaki, ada yang sampai tengah betis, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pusar, ada yang sampai dada, ada yang sampai dagu, dan ada di antara mereka yang ditenggelamkan dengan keringatnya. Wal'iyadzubillah. Wal'hisab, termasuk perkara dan kejadian yang terjadi setelah kematian adalah al-hisab, perhitungan amal. Dan yang akan diperhitungkan tiga. Masing-masing hamba itu akan diperhitungkan tiga perkara. Yang pertama catatan amalnya. Yang kedua orangnya. Yang ketiga amalannya. Tiga perkara yang akan dihisab dan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa waznil a'mal, termasuk juga perkara yang terjadi setelah kematian, adanya mizan, timbangan. Dan timbangan nanti di hari akhir itu satu timbangan, memiliki dua anak timbangan. Ada timbangan, anak timbangan kanan, ada anak timbangan kiri. Untuk kebaikan dan untuk kejelekan. Kalau orang itu kafir, maka tidak usah ditimbang. Tidak usah ditimbang. Karena jelas, kalau orang kafir, pasti jahat dan tempatnya di neraka. Tapi kalau dia muslim, namun dia banyak melakukan kemaksiatan, maka dilihat, kalau timbangan kejelekannya itu yang lebih berat, maka tempatnya di neraka. Kalau timbangan kebaikannya yang lebih berat, maka dia masuk ke dalam surga. Tapi kalau sama, timbangan kebaikan dan kejelekannya sama, maka dia akan ditunda keputusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh untuk menunggu di sebuah tempat yang tinggi antara surga dan neraka, dan mereka disebut dengan sebutan ashabul a'raf, orang-orang yang bertempat di al-a'raf, yakni tempat yang tinggi. Mereka sesekali melihat ke surga, pengin masuk tapi belum diizinkan. Sesekali mereka dipalingkan untuk melihat neraka, takut untuk dimasukkan ke sana. Terus demikian, yang kemudian akhirnya Allah memutuskan untuk dimasukkan ke dalam surganya. Timbangan amalan. Dan yang ditimbang tiga. Orangnya, catatan amalnya, dan amalannya. Tiga perkara ini akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'ta'is suhuf bil yamini aw asy-syimal. Termasuk kejadian yang terjadi setelah kematian adalah dibagikannya catatan-catatan amal. Ada orang yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kanan. Kalau dia mengambil catatan amal dengan tangan kanan, maka itu tanda keberuntungan bagi dia. Tanda keselamatan bagi dia. Tanda dia dijauhkan dari api neraka. Ada juga di antara umat manusia yang mengambil catatan amalnya dengan tangan kirinya. Dalam sebuah ayat mereka mengambil dari balik punggungnya, yakni menggunakan tangan kiri di balik punggung. Penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk golongan tersebut. Kalau dia mengambil catatan amalnya dengan tangan kiri di balik punggung, maka itu menjadi tanda kebinasaan untuknya, tanda kehancuran untuknya, neraka sebagai tempatnya, wal'iyadu billah. Was-sirat, termasuk kejadian yang terjadi setelah kematian, adalah jembatan. Adanya jembatan as-sirat. Dan jembatan ini sebagaimana yang disabdakan ada Rasulullah alaihi salatu wassalam, ahaddu minas saif, itu lebih tajam daripada pedang. Dan jembatan ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka. Dan jembatan ini dilengkapi dengan adanya kail-kail yang akan mengambil siapa saja yang melewati jembatan tersebut. Dan umat manusia dalam melewati jembatan ini, mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan amalannya masing-masing. Tidak ada cahaya. Mereka mendapatkan cahaya sesuai dengan amalannya. Amalannya banyak, maka dia akan mengeluarkan cahaya, akan terang jalannya, dan dia akan mampu untuk melewati surat jembatan tersebut. Di kalangan mereka ada yang melewatinya sekejap mata. Dalam hil basar, seperti kedipan mata, sekejap langsung sampai di surga. Ada juga seperti angin yang kencang, karihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Ada juga seperti kuda yang berlari. Ada juga seperti orang yang berlari. Ada juga di antara mereka yang berjalan, ada yang merangkak, dan wal'iyadu billah, ada yang terjatuh ke dalam neraka jahannam. Dan di ujung jembatan itu ada jembatan tersendiri yang disebut dengan Al-Qantarah. Al-Qantarah itu adalah sebuah jembatan yang dibuat untuk memfilter dan membersihkan hati para calon penghuni surga. Dan orang yang sudah masuk ke dalam Qantarah, maka dia dijamin masuk ke dalam surga. Karena jembatan Qantarah ini terletak setelah Shirath, setelah jembatan. Kalau yang melewati sirat itu semua orang akan melewatinya tergantung amalan. Tapi kalau sudah masuk jembatan Qantarah, maka itu adalah orang-orang pilihan. Di jembatan itulah akan dibersihkan semua hati umat manusia yang masuk ke dalam surga. Akan dihilangkan dari hatinya sifat sombong. Akan dihilangkan dari hatinya sifat dengki. Akan dihilangkan dari hatinya semua jenis penyakit-penyakit hati. Setelah bersih, maka dia diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Wal jannati wan nar. Dan termasuk peristiwa yang terjadi setelah kematian adalah al jannatu wan nar, adanya surga dan adanya neraka. Penduduk surga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduk neraka juga telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang masuk ke dalam surga, tinggi mereka sama, rata, sama seperti Nabi Adam tingginya, 60 hasta. Dan ketampanan mereka sama, semuanya tampan, sama seperti Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Karena manusia yang paling tampan adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Bahkan Nabi Yusuf, dikatakan oleh sebagian ulama, Nabi Yusuf itu baru mendapatkan separuh dari ketampanan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Demikian pula mereka yang masuk ke dalam neraka, postur tubuh mereka dibuat jumbo oleh Allah Subhanahu wa taala. Giginya mereka saja itu mungkin lebih besar daripada batu bata. Yakni besar. Besar, postur tubuh mereka besar dengan tujuan agar mereka lebih merasakan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surga akan disiapkan segala jenis kenikmatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "A'dattu li'ibadiyas salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku siapkan untuk hamba-hamba yang saleh ketika mereka masuk ke dalam surga, sebuah kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata, tidak pernah mereka dengar dengan telinga, dan tidak pernah terbesit pada hati seorang pun yang ada di dunia. kenikmatan yang sangat besar yang ada di surga. Bangunan-bangunan yang ada di surga tinggi menjulang ke atas atap, dan yang menyinari surga adalah Arsyur Rahman, arsy dari Allah Subhanahu wa taala. Karena matahari dan bulan dimasukkan ke dalam neraka untuk menambah panasnya api neraka. Adapun surga, maka disinari dengan arsy dari Allah Subhanahu wa taala. Dan surga memiliki tingkatan-tingkatan sebagaimana neraka juga memiliki tingkatan-tingkatan. Dan tingkatan yang paling tinggi dari tingkatan surga adalah Jannatul Firdaus, surga Firdaus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, menganjurkan kepada umatnya, "Idza sa'altumul jannah fas'alullaha al-firdaus." Kalau kalian meminta kepada Allah surga, mintalah tingkat yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Dan surga Firdaus adalah Jannatul Anbiya wal Mursalin, surga yang dikumpulkan di situ semua para nabi dan para rasul. Demikian pula neraka memiliki tingkatan-tingkatan. Surga, tingkatan yang paling bawah, yang paling rendah, itu lebih baik daripada 10 dunia seisinya. Kalau neraka yang paling rendah atau yang paling atas, kalau paling bawah, paling kerak, itu yang paling dahsyat. Kalau yang paling atas, itu siksaannya, kerikil yang ada di sana, kalau ditaruh di bawah telapak kaki, otak itu akan mendidih. Yakni siksaan yang paling ringan seperti itu. Lalu bagaimana dengan siksaan yang paling dahsyat? Wal iyadu billah. Wal isti'dadu lidzalik. Dan termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka membekali diri dengan amalan-amalan kebaikan. Mereka membekali diri dengan ibadah, membekali diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyambut hari yang besar tersebut. Kematian semua orang akan merasakannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Bahkan iblis sekalipun yang dia dikecualikan oleh Allah memiliki umur yang panjang, dia juga akan mati. Yakni semuanya akan merasakan kematian. Ya, yang kemudian setelah itu, setelah kematian akan ada peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang dahsyat. Dan ujung daripada itu adalah surga Allah atau nerakanya. Wal-iyadu billah. Dan keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, ketika mereka mendengarkan hadis, mendengarkan ayat yang menjelaskan tentang surga dan neraka, menjelaskan tentang adanya hisab, yang menjelaskan tentang adanya fitnah kubur, kenikmatan kubur, adab kubur, dan semisal itu, maka mereka akan semangat untuk beribadah. Mereka akan membekali diri mereka dengan bekal yang sangat banyak agar mereka bisa mendapatkan kemudahan dalam menghadapi peristiwa-peristiwa besar tersebut. Wa qad kafara bil yaumil akhir ad-duhriyun wal musyrikun. Dan orang-orang duhriyah serta orang-orang musyrik, mereka mengingkari hari akhir. Jadi ada di kalangan umat manusia yang mereka tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Kelompok itu disebut dengan kelompok duhriyah. Kelompok atau paham yang memiliki keyakinan bahwasanya kehidupan umat manusia itu tergantung dengan masa. Kalau mereka mati, ya memang sudah waktunya mati. Dan mereka berkeyakinan nanti mereka akan dihidupkan kembali dengan kehidupan yang baru. Atau yang lebih dikenal dengan aqidatut tanasukh, reinkarnasi. Ya. Sekarang mungkin dia menjadi ustaz. Nanti kalau dia mati, nanti hidup lagi mungkin jadi presiden. Ya, yang mungkin sekarang jadi tukang becak, kemudian dia mati, hidup lagi mungkin jadi yang lainnya. Terus demikian perputaran kehidupan manusia. Mereka tidak mengimani akan adanya kebangkitan, tidak mengimani adanya surga, tidak mengimani adanya neraka, tidak mengimani adanya perhitungan amal nantinya. Mereka mengira yang mati ya sudah dimakan masa, nanti juga hidup dengan kehidupan yang baru. Terus demikian. Wa ma yuhlikuna illa dahr, kata mereka. Kita tidaklah mati melainkan dimakan oleh masa. Demikian pula orang-orang yang mengingkari adanya hari akhir adalah al-musyrikun, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir jelas, mereka mengkufuri semua rukun iman. Allah saja dikufuri, apalagi hari akhir. Mereka tidak percaya akan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mau beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Lalu bagaimana mereka mau beriman dengan syariatnya? Tidak mungkin. Dari awal mereka sudah mengingkarinya. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bihi al iman as sahih al matlub wa in amanu bi wuqu'ih. Orang-orang ahli kitab, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, mereka tidak beriman dengan hari akhir dengan keimanan yang benar. Meskipun mereka beriman kalau hari akhir itu ada dan terjadi, namun keimanan mereka, pemahaman mereka tentang hari akhir salah. Tidak seperti yang dipahami oleh Ahlus Sunnati wal Jamaah kaum muslimin. Bagaimana prinsip mereka tentang hari akhir? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan tentang prinsip mereka ketika mereka mengimani hari akhir. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Waqalu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan aw nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali bangsa Yahudi atau bangsa Nasrani. Mereka yakin ada surga. Mereka yakin ada kebangkitan. Mereka yakin ada hari akhir. Namun keyakinan mereka salah. Bagaimana itu? Mereka beranggapan surga itu khusus untuk orang-orang Yahudi saja. Selain Yahudi, tidak bisa masuk surga. Orang-orang Nasrani juga keyakinannya sama. Surga itu adalah tempatnya orang Nasrani. Selain Nasrani, tidak bisa masuk ke dalam surga. Mereka dengan lancang membatasi surganya Allah khusus untuk mereka saja. Ini prinsip mereka dalam mengimani surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah memberitakan tentang keyakinan mereka. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-24. Qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Yaitu dengan lancang mereka yang menentukan. Kayak surga itu milik mereka, neraka itu milik mereka. Surga, oh pasti surga itu adalah tempatnya orang Yahudi atau tempatnya orang Nasrani. Selain Yahudi dan Nasrani gak bisa masuk. Ya di cancel masuknya ke neraka semua. Kalau ada di kalangan Yahudi atau di kalangan Nasrani masuk ke dalam neraka, maka mereka mengatakan itu cuma sebentar, ayyaman ma'dudat. Ngontrak saja di neraka cuma beberapa hari, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam surga. Ini adalah keyakinan yang salah, keyakinan yang batil, pemahaman yang sesat yang ada pada Yahudi dan Nasrani ketika mereka meyakini surga dan neraka. Surga dan neraka itu milik Allah, bukan milik siapapun. Allah yang memiliki hak mutlak dalam mengatur penduduk surga dan penduduk neraka. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, maka mereka dipastikan kekal di dalam neraka, tidak akan keluar dari neraka. Ini adalah prinsip yang kelima, keimanan yang kelima, rukun iman yang kelima yang wajib untuk diyakini, yaitu beriman dengan hari akhir. Kemudian rukun iman yang keenam, yang terakhir. Wal imanu bil qadar, dan beriman dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni maksudnya adalah al iman bi anna Allah alima kulla syai'in ma kana wa ma yakun. Beriman dengan takdir maksudnya adalah beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi atau yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfuz. Dan semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Wa anna kullama yajri min khair wa syarr wa kufr wa iman wa ta'at wa ma'siyah faqad syaa'ahu Allah wa qaddarahu wa khalaqahu. Dan segala sesuatu yang terjadi di dunia, baik berupa kebaikan atau kejelekan, kekufuran atau keimanan, ketaatan atau kemaksiatan, semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhibbut ta'ah wa yakrahul ma'siyah. Dan Allah mencintai ketaatan dan membenci kemaksiatan. Ini adalah rukun iman yang keenam, yaitu beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Beriman dengan takdir itu memiliki 4 tingkatan. Orang apabila dia mengaku beriman dengan takdir, maka wajib baginya untuk mengimani 4 perkara. Kalau dia tidak mengimani 4 perkara ini atau salah satunya, maka dusta keimanan dia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-ilm. Al-ilm meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Yang terjadi Allah tahu bagaimana itu terjadi. Yang telah terjadi Allah tahu bagaimana yang telah terjadi. Yang belum terjadi Allah tahu bagaimana kalau seandainya terjadi. Ilmu Allah itu maha luas, tidak terbatas, tidak bisa dibatasi. Yang nampak Allah tahu, yang tersembunyi Allah tahu, bahkan Allah tahu semut yang berjalan, semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam hari yang sangat pekat, Allah tahu. Semuanya Allah mengetahuinya. Barang siapa yang beriman dengan takdir, maka wajib baginya untuk beriman dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah al-masyi'ah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, yakni segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu tidak terlepas dan tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kehendak Allah itu pasti terjadi. Kalau Allah sudah menghendaki sesuatu, maka tidak ada satupun yang mampu untuk menghalanginya. Pasti akan terjadi. Yang ketiga, al-khalqu. Al-khalqu meyakini bahwa segala sesuatu yang ada adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk melainkan mereka adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di kalangan makhluk itu yang menciptakan dirinya atau tiba-tiba muncul tanpa pencipta, tidak ada. Semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah al-kitabah. Al-kitabah yakni meyakini bahwasanya segala sesuatu yang terjadi telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam al-lauhul mahfuz, papan yang terjaga. 4 perkara ini, 4 prinsip ini wajib untuk diyakini sebagai bukti kalau dia jujur dalam mengimani takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wal-ibad qudratun ala af'alihim wa ikhtiyarun wa iradatun. Hamba, mereka memiliki keinginan, mereka memiliki kemampuan, untuk melakukan sebuah tindakan. Dan mereka memiliki ikhtiar, memiliki pilihan dalam tindakan tersebut. Lima yaqau minhum min ta'atin au ma'siyah. Hamba itu memiliki pilihan dan memiliki kemampuan untuk memilih mana maksiat dan mana ketaatan. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dalam diri masing-masing hamba al-ikhtiar. Hamba memiliki ikhtiar, hamba memiliki keinginan. Allah yang menciptakan keinginan itu, Allah yang menciptakan ikhtiar tersebut. Kemudian ketika hamba itu memilih untuk taat, maka hamba itulah yang memilihnya. Kalau hamba itu memilih kemaksiatan, maka hamba itulah yang memilihnya. Tidak ada paksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah menciptakan ikhtiar pada dirinya. Hamba memiliki kemampuan, Allah menciptakan kemampuan pada dirinya. Allah menciptakan pilihan pada dirinya. Allah menciptakan akal dan pikiran pada hamba tersebut. Kemudian Allah menjelaskan kebaikan, menjelaskan kejelekan kepada hamba, tinggal hamba yang memilih. Kalau hamba memilih kebaikan, maka pahalanya untuk dia sendiri. Dan kalau hamba memilih kejelekan, wal'iyadu billah, maka azab dan hukuman setimpal dengan kejelekan yang dilakukannya. Lakin dzalika tabi'un li iradatillah wa masyiatih. Namun keinginan hamba, kemampuan hamba itu tidak terlepas dari keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Hamba tersebut menginginkan sesuatu, namun Allah tidak menghendakinya, maka keinginan hamba itu tidak akan terwujud. Hamba tidak menginginkan sesuatu, tapi Allah menghendakinya, maka itu akan terwujud. Tidak akan ada yang mampu untuk menghalanginya. Khilafan lil jabariyah alladzina yaqulun innal 'abda mujabbarun 'ala af'alihi laisa lahu ikhtiyar. Prinsip yang benar ini menyelisihi prinsipnya kelompok Jabariyah. Kelompok Jabariyah, mereka memiliki pemahaman hamba itu terpaksa ketika dia melakukan tindakan, tidak memiliki pilihan, tidak memiliki kemampuan. Kayak robot, ya. Ada yang mengkontrol, ada yang menyetir, atau seperti kapas yang dihempaskan oleh angin, angin ke kanan, angin ke kiri, angin menerbangkannya, dia terbang. Yakni umat manusia itu kayak robot, kayak kapas, tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan. Ya, yakni semuanya Allah yang melakukan. Kalau hamba melakukan kejelekan, itu tindakan Allah. Kalau hamba melakukan kebaikan, itu tindakan Allah. Ini keyakinan Jabariyah dan ini adalah keyakinan yang salah. Hamba punya kemampuan, hamba memiliki pilihan. Kalau dia taat, itu untuk hamba itu sendiri. Kalau dia maksiat, Allah akan menghukumnya sesuai dengan kemaksiat yang dia lakukan. Walil qadariyah alladzina yaqulun. Dan prinsip yang benar ini menyelisihi pemahaman orang-orang Qadariyah. Mereka mengatakan innal abda lahu iradatun mustaqillah. Hamba itu memiliki keyakinan dan hak secara mutlak. Wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi duna iradatillah wa masyiatih. Dan hamba itulah yang menciptakan tindakannya dan sama sekali terlepas dari kehendak Allah dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kelompok Qadariyah, kebalikan dari kelompok Jabariyah. Kalau Qadariyah, mereka meyakini hamba itu memiliki hak mutlak. Hamba itulah yang menciptakan amalannya. Tidak ada sangkut pautnya dengan ketetapan Allah. Tidak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Kita semua hidup merdeka. Ya, kita melakukan itu tindakan kita, Allah tidak menciptakannya. Dan kehendak kita itu secara mutlak tidak ada kaitannya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah orang-orang Qadariyah mereka memiliki prinsip Allah Subhanahu wa taala tidak tahu keadaan atau tindakan hamba sampai hamba itu melakukannya. Kalau hamba melakukan baru Allah tahu. Kalau hamba tidak melakukan Allah tidak tahu. Kok bisa? Karena hamba yang memiliki tindakan mereka. Hamba itulah yang menciptakan tindakannya. Hamba memiliki hak yang mutlak dalam pilihan dan juga kemampuannya. Allah tidak ada sangkut pautnya dengan tindakan hamba. Dua kelompok ini adalah kelompok yang salah, yang sesat dalam memahami takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa qad raddallahu ta'ala 'ala ta'ifatain fi qawlihi ta'ala. Allah Subhanahu wa taala membantah dua kelompok ini dalam firman-Nya dalam surat Al-Insan ayat yang ke-30. Allah taala berfirman, "Wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian berkehendak, tidaklah kalian berkeinginan melainkan sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kalian punya kehendak, na'am. Kalian punya pilihan, iya, tapi Allah yang menentukan. Kalau kalian menginginkan A, Allah tidak menginginkannya, tidak akan terwujud. Kalian tidak mau A, tapi Allah menginginkannya, maka akan terwujud. Fa'azbata lil abdi masyi'atan. Dalam ayat ini Allah menetapkan hamba memiliki keinginan. Raddan 'alal jabariyatil ghulat. Penggalan ayat ini membantah kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah mengatakan hamba tidak punya kehendak sama sekali. Kayak robot. Kayak kapas. Tidak punya kehendak, tidak punya kemampuan. Allah membantah mereka dengan firman-Nya, wa ma tasyaun, apa saja yang kalian kehendaki. Menunjukkan hamba punya kehendak. Wa ja'alaha tabi'atan limasyiatillah raddan 'alal qadariyatin nufa. Dan Allah menjadikan kehendak hamba itu mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini bantahan untuk kelompok Qadariyah. Satu ayat membantah dua kelompok sekaligus. Dan ayat ini yaitu surat Al-Insan ayat yang ke-30 ini merupakan ayat yang menjelaskan tentang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Hamba memiliki keinginan. Hamba memiliki ikhtiar. Hamba memiliki kemampuan. Karena Allah yang menciptakan kemampuan itu untuk mereka. Allah yang menciptakan ikhtiar itu untuk mereka. Hamba memilikinya. Namun perlu diingat, semua keinginan hamba, semua kemampuan hamba itu tidak keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadar yuksibul abda sabran 'alal masa'ib. Sekarang beliau akan menjelaskan faedah ya dan manfaat kalau kita beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bil qadar yuksibul abda sabran 'alal masa'ib. Kalau hamba itu memiliki keimanan dengan takdir, dengan keimanan yang jujur, maka akan terwujud, akan terlahir dari dirinya sifat kesabaran dan kekokohan ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah kalau seandainya ada orang yang mengatakan kita jangan beriman dengan takdir. Kok bisa? Karena beriman dengan takdir itu bikin malas, ya. Beriman dengan takdir itu bikin loyo, tidak semangat untuk beramal. Kata siapa? Hal antum a'lam amillah? Apakah kamu lebih tahu dari Allah Subhanahu wa taala? Apakah kamu lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah memerintahkan hamba-Nya tanpa terkecuali untuk beriman dengan takdir, karena Allah tahu bahwasanya dalam beriman dengan takdir terdapat banyak sekali sifat-sifat yang mulia yang akan didapatkannya. Di antaranya akan mewujudkan sifat kesabaran. Karakternya akan menjadi karakter yang kokoh, yang kuat, kebal ketika mendapatkan musibah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia ingat, dia tahu dan dia yakin itu semua adalah ketetapan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Justru orang yang dia tidak memiliki keimanan dengan takdir, apa yang terwujud darinya? Stres. Ya, bahkan mungkin akan gila. Kenapa? Ketika mendapatkan musibah, dia tidak punya prinsip, tidak punya pegangan, tidak punya keyakinan dan prinsip. Akhirnya apa? Stres. Dia menganggap, waduh, ini salah perkiraan, harusnya demikian, harusnya begini. Kalau demikian, insya Allah, atau ini perusahaan akan langgeng. Kalau demikian, ini akan dapat pulus, atau semisalnya, waduh, kenapa kita melakukan ini, jadinya bangkrut, atau semisalnya. Dia akan berpikir dengan akalnya semata. Lupa dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Stres. Mikir enggak punya prinsip, enggak punya pedoman, khalas dia akan stres, ya. Kalau kita teringat, kalau kita mengingat hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada seorang wanita yang menangis di samping kuburan anaknya. Menangis. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam datang kepada wanita itu, kemudian mengingatkan wanita ini untuk bertakwa kepada Allah, ingat ketetapan Allah, dan diminta untuk sabar. Ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kau kepada Allah dan sabarlah. Lihat perbandingannya. Ketika orang itu memiliki kesabaran, ketika orang itu beriman dengan takdir, yang ada adalah sabar. Tapi ketika dia tidak memiliki keimanan dengan takdir, tangisan yang muncul, keputusasaan yang muncul, ya, bahkan mungkin dia akan terjatuh dalam sifat al-qunutu min rahmatillah, akan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sabar, beriman dengan takdir itu akan memunculkan darinya sifat kesabaran. Ketika ada ujian yang menimpa hartanya, ya, hartanya mungkin ludes, kebakaran, tanah longsor, kebanjiran atau semisal itu, atau dirampok orang, baru sukses ini, ya, baru kaya ini, rumah baru bangun, catnya masih bau-bau cat ini, ambruk. Ya, kena badai ngilang, atapnya terbang, temboknya roboh, pondasinya terbang, wailah akhirnya, ya, bingung dia. Kalau dia beriman dengan takdir, dia akan sabar, ya. Atau ujian yang menimpa keluarganya, ya, orang yang paling dia cintai, orang yang paling dekat dengan dirinya, kalau dia curhat pasti dengan dia, ada si fulan, ila akhirnya, ya, meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Sabar. Dia tahu itu sudah ditetapkan. Atau ujian yang menimpa dirinya sendiri, terkena penyakit yang kronis misalnya wal iyadu billah, ya, atau terkena musibah dan ujian yang lainnya, sabar. Dia akan kuat, dia akan tegar karena dia yakin semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mau berkeluh kesah tidak akan merubah keadaan. Namun ketika kita bersabar, maka pahala yang akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia meyakini 70 tahun atau 50 ribu tahun. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu semua telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, "Kataballahu maqadira kullil khalaiq." "Kataballahu maqadira kullil khalaiq qabla an yakhluqahum bi 50 alf sana." Allah telah menulis dan telah menetapkan ketetapan dan nasib semua hamba, semua makhluk jauh-jauh hari, 50 ribu tahun sebelum mereka semua diciptakan. Maka bersabarlah. Kalau kita mendapatkan ujian, ingat 50 ribu tahun sebelum kita ada telah ditentukan. Kita mau mengelak tidak akan bisa. Itulah ketetapan dari Allah yang ada, hanyalah harus bersabar. Wabti'adan 'anil dzunub wal masa'ib. Yang dengan itu dia akan terjauh dari dosa dan dia akan selamat dari musibah-musibah yang ada. Kama yadfa'uhu ilal 'amal wa yub'id 'anhu al-'ajz wal khauf wal kasal. Demikian pula manfaat beriman dengan takdir adalah dia akan termotivasi, akan semangat untuk beramal dan akan menjauhi sifat malas, loyo dan rasa takut atau minder. Kenapa? Karena dia tahu semua telah ditetapkan oleh Allah. Penduduk surga sudah ditetapkan, penduduk neraka sudah ditetapkan, kita enggak ada yang tahu kita masuk ke mana. Tempat duduk kita nanti sudah ditentukan, surga atau neraka. Ini harus beramal. Saya harus semangat, siapa tahu saya akan masuk ke dalam surga. Berharap, siapa tahu saya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dengan keimanan, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala akan memunculkan semangat dan motivasi untuk beramal. Dari sini selesai kita membahas prinsip yang pertama dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu beriman dengan rukun iman yang enam. Dan prinsip yang pertama ini adalah pondasi untuk semua prinsip yang ada. Kalau dia memiliki prinsip-prinsip yang lain, tapi prinsip yang pertama ini tidak diyakini, maka tidak bermanfaat prinsip yang lainnya. Meskipun dia memiliki ibadah yang sangat banyak, meskipun dia memiliki ketaatan yang sangat banyak, tapi kalau dia tidak beriman dengan enam rukun iman ini, maka tidak bermanfaat semua ibadahnya, tidak bermanfaat semua kebaikannya. Prinsip yang pertama ini adalah prinsip yang mendasar, prinsip pokok, dan prinsip pondasi kita. Para siapa yang membangun prinsipnya di atas prinsip yang pertama ini, maka akan mudah baginya untuk membangun prinsip-prinsip yang lainnya. Kemudian, prinsip yang kedua dari prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah. Qala al-muallif hafizahullah al-aslu tsani, prinsip yang kedua, al-iman qaulun wa amal wa i'tiqad. Termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah keimanan itu terdiri dari tiga perkara. Keimanan itu terdiri dari tiga perkara. Yang pertama ucapan, yang kedua amalan, yang ketiga keyakinan. Orang kalau dia mengatakan ana mu'minun, saya beriman, maka harus terkumpul padanya tiga perkara ini. Ucapannya harus sesuai dengan keimanannya, amalannya harus sesuai dengan keimanannya, prinsip dan keyakinannya harus sesuai dengan keimanannya. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan termasuk keyakinan Ahlus Sunnah, keimanan itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi keimanan seseorang itu bisa bertambah, terus bertambah, semakin tinggi. Dengan apa? Ketaatan. Semakin dia taat, semakin kuat keimanannya. Semakin dia beramal soleh, maka semakin kuat keimanannya. Dan keimanan itu juga bisa berkurang. Bisa berkurang. Dengan apa? Dengan dosa dan kemaksiatan. Semakin banyak dosa yang dia lakukan, semakin berkurang kadar keimanannya. Semakin banyak maksiat yang dia lakukan, semakin berkurang keimanannya. Semakin besar dosa yang dia lakukan, semakin berkurang keimanannya. Dan kalau dia sudah sampai pada tingkat kekufuran, maka hilang darinya keimanan secara totalitas. Beliau mengatakan, wa min usuli ahli sunnati wal jamaah, termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah, annal iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Termasuk prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah adalah keimanan terdiri dari tiga perkara: ucapan, amalan, dan keyakinan. Tidak bisa lepas dari tiga-tiganya atau salah satunya. Kalau ucapan harus ada amalan, harus ada keyakinan. Kalau dia beriman harus diwujudkan dengan ucapan, dengan amalan, dan dengan keyakinan. Dan tidak semata-mata ucapan tanpa amalan, tanpa keyakinan. Atau amalan saja tanpa ucapan, tanpa keyakinan. Atau keyakinan saja tanpa ucapan, tanpa amalan. Semuanya harus lengkap. Ketika dia mengaku beriman, harus diwujudkan pada ucapannya, amalannya, dan prinsipnya. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Keimanan itu bisa bertambah kuat dengan ketaatan. Dan keimanan bisa berkurang habis dengan kemaksiatan yang ada. Falaisal imanu qawlan wa amalan duna i'tiqadih. Bukan yang namanya keimanan kalau hanya ucapan dan amalan tanpa adanya keyakinan. Li'anna hadha imanul munafiqin. Karena itu adalah keimanan orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka hanya mengaku beriman pada lesan dan amalan zahir saja. Lesannya mengaku muslim, lesannya mengaku mukmin, amalan serta zahir seakan-akan dia beriman, namun ternyata dalam batinnya, dalam keyakinannya tersimpan penyakit kekufuran yang sangat besar. Walaysa huwa mujarradul ma'rifah biduni qaulin wa amal. Dan bukan yang namanya keimanan semata-mata keyakinan, semata-mata tahu tanpa ucapan, tanpa amalan. Li'anna hadha imanul kafirin al-jahidin. Karena ini adalah keimanannya orang-orang kafir, orang-orang yang menentang. Orang kafir secara hati nurani mereka tahu kebenaran. Orang Yahudi tahu kebenaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang Nasrani tahu kebenaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Orang-orang musyrikun tahu kebenaran beliau alaihi salatu wassalam. Abu Talib, paman beliau, kita lihat bagaimanakah pembelaan Abu Talib terhadap dakwah yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi ketika dia hanya keyakinan saja, hanya semata-mata tahu kalau keponakan saya ini benar, ya, dakwahnya benar, tapi dia tidak mewujudkan dengan ucapan atau bahkan amalan, apa hasilnya? Huwa finnar, dia di neraka. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Naml ayat yang ke-14, waja'adu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Orang-orang kafir itu menentang kebenaran dalam keadaan mereka meyakini kebenaran tersebut dalam hati mereka. Itu disebabkan kezaliman dan kesombongan yang ada pada diri mereka. Ayat ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifati Fir'aun dan bala tentaranya. Fir'aun, kita tahu siapa dia. Akfarun nas, manusia yang paling kafir, yang mengaku dirinya adalah Rabbukumul A'la, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fir'aun yang jelas-jelas bagaimana keadaan dan statusnya saja, dia meyakini kebenaran Nabi Musa. Dia tahu Nabi Musa ini benar. Dia membawa kebenaran. Dakwah yang beliau bawa itu benar. Diyakini dengan diri mereka. Namun ucapannya tidak mau mengucapkan keimanan. Amalannya tidak mau mengamalkan keimanan. Apa hasilnya? Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Adkhilu ala Fir'auna ashaddal adab. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masukkan Fir'aun dan semua bala tentaranya ke dalam adab yang paling pedih. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-An'am ayat yang ke-33. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh kami telah tahu bahwasanya engkau sedih, engkau kecewa dengan pendustaan dari kaummu. Fa innahum la yukadzibunak. Pada hakikatnya mereka tidak mendustakanmu. Mereka sama sekali tidak menganggap bahwa dakwahmu salah. Mereka yakin kalau dakwahmu itu benar. Mereka yakin kalau Al-Quran yang kau bawa itu benar. Mereka yakin itu semua. Tapi karena mereka lebih memegangi kekufuran, lebih memilih kekufuran dan kemaksiatan, maka akhirnya mereka meninggalkan kebenaran yang engkau bawa. Kami tahu engkau merasa sedih dan engkau merasa kecewa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinadh-dhalimina biayatillahi yajhadun. dan orang-orang zalim mereka menentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-38. Wa 'ada wa Tsamuda wa qad tabayyana lakum min masakinihim. Kaum 'Ad, kaum Tsamud, kalian telah melihat bagaimanakah tempat tinggal mereka. Wa zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Syaitan menghiasi kejelekan mereka. Fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin. Mereka dihalangi oleh syaitan dari mengikuti kebenaran dalam keadaan mereka tahu kebenaran tersebut. Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Mereka yakin kebenaran yang dibawa, yang disampaikan kepada mereka. Namun syaitan menjadikan mereka lebih suka dengan kejelekan. Menjadikan mereka lebih condong kepada kemaksiatan dan kekufuran. Maka akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kalian lihat bagaimanakah tempat tinggal mereka. Yakni mereka hancur binasa, dibinasakan dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaisal imanu i'tiqadan faqat aw qawlan wa'tiqadan duna amal. Dan bukan yang namanya keimanan semata-mata meyakini atau semata-mata mengucapkan dan meyakini tanpa mengamalkan. Li'anna hadza imanul murji'ah, karena ini adalah keimanan orang-orang murji'ah. Jadi orang-orang murji'ah mereka mengatakan orang itu kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini kebenarannya sudah, huwa mukminun kamilul iman. Dia adalah orang yang beriman dengan iman yang sempurna. La yadurru ma'al imani dzambun, kata mereka. Sudah tidak akan berbahaya dosa yang akan dilakukan. Kalau sudah beriman, sudah ya. Yang penting mengucapkan kalimat la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, meyakini kebenaran Allah dan Rasulnya, selesai. Tidak usah sholat, tidak masalah. Tidak usah zakat, tidak masalah. Tidak usah puasa, tidak apa-apa. Tidak usah haji juga, tidak apa-apa. Kenapa? Sudah beriman. Ucapannya, keyakinannya sudah beriman. Tidak usah amalan, itu tidak mengapa. Ini keyakinan orang-orang murji'ah. Dan prinsip seperti ini bukan termasuk keimanan. Wallahu ta'ala kathiran ma yusammil a'mal imanan. Dan Allah Subhanahu wa taala sering menyebut di dalam Al-Qur'an amalan soleh disebut dengan keimanan. Di antaranya Allah taala mengatakan dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman, perhatikan ayat ini dibuka dengan sebutan mukminun, orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ketika disebut nama Allah di sisi mereka bergetar hati-hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika ayat-ayat Al-Qur'an dibacakan di hadapan mereka bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bergantung kepada Allah Rabb mereka. Alladzina yuqimunash-shalah, perhatikan ya. Orang-orang beriman adalah orang-orang yang menegakkan salat. Salat amalan apa bukan? Amalan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan, mensedekahkan harta-harta mereka. Infak dan sedekah amalan apa bukan? Amalan. Setelah itu Allah taala mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Perhatikan ya, mereka lesannya beriman, keyakinannya beriman, kemudian amalan mereka juga beriman, diwujudkan dengan sholat, diwujudkan dengan infak, diwujudkan dengan amalan-amalan yang saleh. Allah taala menyebut golongan ini ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah kaum mukminin yang sejati. Dalil yang lain Allah taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, وقال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم dan Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ai salatakum ila baitil maqdis, yang dimaksud keimanan di sini adalah salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Ayat ini khanafidina azakumullah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah memerintahkan nabinya untuk pindah kiblat. Dulu orang-orang yang beriman di awal-awal Islam, kiblat mereka adalah Baitul Maqdis, sama seperti kiblatnya siapa? Orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW merasa berat, ya, karena sama dengan orang Yahudi. Beliau bolak-balik memandang ke arah langit, ya, memohon kepada Allah untuk mendapatkan wahyu agar dipindah kiblatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qad na'lamu taqalluba wajhika fis sama'." Kami tahu engkau mondar-mandir melihat ke arah langit, ya. Kemudian Allah memerintahkan Rasul untuk menghadap ke Ka'bah, pindah, ya. Para sahabat sebagian mereka sedih. Kok bisa? Mereka teringat dengan teman-teman mereka yang lebih dahulu meninggal, ya. Di awal-awal Islam yang mereka mati disiksa oleh orang-orang kafir, mereka mati dalam keadaan ketika sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Wah, khawatir sholat mereka enggak diterima oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Sholatnya mereka disebut oleh Allah dengan keimanan. Sholat amalan apa bukan? Amalan. Menunjukkan yang namanya amalan termasuk dari keimanan. Sama sholata imanan, dalam ayat di atas Allah menyebut amalan sholat sebagai wujud keimanan. Ini prinsip yang kedua. Dari sini selesai kita membahas prinsip yang kedua, prinsip ahlus sunnati wal jamaah, yaitu prinsip mereka dalam masalah keimanan. Yang namanya iman yang sempurna, yang namanya iman yang sahih, yang namanya iman yang benar, itu dibangun di atas tiga perkara. Orang apabila dia mengaku dia beriman, harus diwujudkan dengan lisannya, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, diucapkan dengan lisannya. Tidak cukup sampai situ, harus diyakini dengan hatinya, dia meyakini dengan seyakin-yakinnya, tanpa keraguan sedikit pun kebenaran dua kalimat syahadat ini. Dan tidak cukup sampai situ, dia wujudkan, dia aplikasikan dalam amalan sehari-hari, mewujudkan dan membenarkan dua kalimat syahadat tersebut. Kalau dia sudah mengaku Allah sebagai Tuhannya, maka wajib bagi dia untuk menyembah Allah. Kalau dia mengaku Rasul sebagai nabinya, maka wajib bagi dia untuk mengikuti sunnah beliau dan menerapkan ibadah serta sunnah beliau pada semua amalan dan prakteknya. Kalau keimanan itu dibangun di atas tiga perkara ini, ucapannya, amalannya, keyakinannya, ulaika humul mu'minuna haqqan, itulah hamba-hamba Allah yang beriman. Tapi kalau hanya ucapannya saja mengaku beriman, ya, amalannya saja secara zahir mengaku iman, tapi keyakinannya kosong dari keimanan, ulaika humul munafiquna haqqan, itulah orang-orang munafik sejati. Ngomongnya tok, mengatakan amanna aslamna, kita masuk Islam, kami beriman, amalannya ya secara zahir ikut sholatlah, ikut zakat meskipun pelit, ikut puasa meskipun tidak kuat, ya, orang munafik. Orang-orang seperti ini tidak benar keimanannya. Atau dia beriman hanya pada hatinya saja, ucapannya tidak, amalannya juga tidak. Hanya meyakini semata-mata itu benar, hanya meyakini Allah itu ada, hanya meyakini Rasul itu benar, tapi enggak mengucapkan dengan lisannya, tidak mengamalkan dengan amalannya, ulaika humul kafiruna haqqan, itulah orang kafir yang sejati. Kayak Fir'aun dan orang-orang ahlu kitab Yahudi dan Nasrani, yang mereka meyakini kebenaran Nabi Musa namun tidak mau diucapkan, tidak mau diamalkan, mengakui kebenaran Nabi Isa tidak mau diucapkan, tidak mau diamalkan, mengakui kebenaran Rasulullah SAW tapi tidak mau diucapkan dan tidak mau diamalkan. Demikian pula orang yang dia itu hanya mengucapkan dan meyakini, tidak mau beramal. Ucapannya mengucapkan keimanannya, keyakinan, keyakinannya sesuai dengan keimanan, tapi dia tidak mau beramal. Cukup syahadat, selesai. Beriman kalau syahadat itu benar, meyakini kebenarannya, selesai. Tidak usah sholat, ngapain sholat berat-beratin ya. Berangkat ke masjid, hujan-hujan, becek lagi, wah bikin berat. Puasa, ngapain puasa, enak makan, apalagi musim mangga atau semisalnya, khalas. Orang seperti ini, ulaika humul murji'atu haqqan. Orang-orang ini adalah kelompok murji'ah yang sesat lagi menyesatkan, wal'iyadu billah. Dan prinsip yang benar, prinsip ahlu sunnati wal jamaah adalah membangun keimanan dan mewujudkannya pada tiga perkara, ucapan, amalan, dan prinsip mereka. Sudah habis waktunya? Baik. Adapun prinsip yang selanjutnya, yang ketiga dan yang seterusnya insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fikum.